السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، جزاك الله خيرا من الله عز وجل المؤذن yang dengan suara beliau kita diajak untuk bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Kita diingatkan bahawa as-salatu khairun minan naum, dan kemudian kita jawab bukan saja dengan lisan, dengan ucapan sadaqta wa bararta, tapi kita datang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuktian bahawa salat itu khair, lebih baik dari tidur. Walaupun kita dah selalu sebutkan, Allah menyatakan melalui surah An-Naba, waja'alna nawmakum subat, kami jadikan tidur kalian itu, kata Allah, sebagai subata, sebagai sumber kerehatan. Kan tetapi bila kita dipanggil salatu khairum minan naum, maka dengan ucapan kalau belum kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur, dan dengan ucapan itu kita bahawa jasad kita yang juga milik Allah, dan itu satu kepastian, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya Tuhan Ma yang mengajak kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Kana'an, the family of Imran, satu keluarga yang penuh dengan keberkatan. Ali Imran, keluarga Imran, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan tadi dengan firman-Nya, inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alam. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan istafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu daripada panggilan dan gelaran untuk baginda adalah al-mustafa, artinya yang terpilih. Jadi bila Allah sebut inna Allah ashtar, Allah telah memilih Adam. Kemudian siapa lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dalam ayat ini? Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim yang penuh dengan keberkatan. Bila sebut Ali Ibrahim, macam juga kita baca dalam tahiyat kita, rasanya dah selesai lah. Abang Kasim pun lah agree katanya, tak ada masalah tentang kalimah syahadah. Kerana kalau Abang Hashim kata, kenapa tak baca wa ashadu anna Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam tiap solat kita ada selawat yang dipanggil Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahimiyah? Kerana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ala Imran, dan keluarga Imran. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat dari surah Ali Imran yang bukan sahaja berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahkan berkenaan dengan ibunya Maryam, memberi bimbingan kepada kita untuk memberikan clear explanation, satu penjelasan yang betul-betul memberikan kepastian pada orang yang masih lagi bertanya atau ragu-ragu berkenaan dengan siapa Maryam dan siapa Isa alaihi salatu wassalam. Khususnya pengurusi Ahli Jawab dan Puasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayah dia dan bonda, kanda dan adinda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa pada pagi yang ke-6 dalam bulan Jumadil Ukhra tahun 1435 Hijriah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kehidupan kita di bulan yang penuh dengan keberkatan. Bagaimana kita berjumpa dulu di awal bulan dan begitulah kita berjumpa di akhir bulan. Saya perkirakan dulu, bila kita berjumpa di awal bulan, kita dapat tentu musibah yang besar. Yang Barack Obama pun tengok kabarnya, tengok untuk bomo kita, macam mana untuk bomo kita menjadi kapal terbang. Saya perkirakan musibah itu akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kita jumpa, kita temui. Dan akan kita tahu apa sebenarnya di sebalik, di sebalik apa yang telah terjadi. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui yang terbaik untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan yang sebaik-baiknya untuk kita. Sebab itu selalu diingatkan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, Allahumma ajurni fi musibati wa qlubni khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran daripada musibah, daripada musibah yang aku hadapi, dan gantikanlah daripada musibah yang aku terima ini khairan minha, yang lebih baik daripada ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lagi sentiasa membimbing kita dalam melayari kehidupan sementara, dan sentiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi insyaAllah tersambung perbincangan daripada Al-I'jazul Ilmi, iaitu perbincangan yang kita ambil daripada ayat Al-Quran. Itu juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fakta ilmiah yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Quran Karim, dan itu juga apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita selesai membincangkan berkenaan dengan mukjizat ilmiah dari ayat Al-Quran, dan itu juga apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa Isa muncul semula di hari kiamat. Kali ini kita lihat tajuk seterusnya yang juga berkenaan dengan peristiwa akhir zaman yang dinyatakan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Surah yang bukan saja berkenaan dengan pemuda yang kita setiap maklum famous dengan panggilan Ashabul Kahfi. Itu juga dalam surah Al-Kahfi menerangkan tentang seorang lelaki bernama Zulkarnain. Apakah Zulkarnain ini Alexander the Great? Sebagaimana yang biasa kita dengar, ataupun tidak ada kekeliruan berkenaan dengan nama Zulkarnain ini tadi. Kenapa Zulkarnain? Zulkarnain, bukan kita nak berbicara berkenaan dengan Zulkarnain itu secara spesifik, tapi Zulkarnain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Yang muncul di akhir zaman bukannya Zulkarnain, tapi yang muncul adalah Ya'juj dan Ma'juj. Yang kalau berbicara tentang Zulkarnain, tak mungkin kita kesampingkan perbincangan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan begitu juga soal Ya'juj dan Ma'juj. Ada orang menyatakan, oh kalau berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi, nampaknya macam orang Cina. Udah orang Cina pula kena. Makin marah nanti orang Cina. Ha, tak cukup dengan embassy di Beijing tu yang kena serang. Right. Ha. Senang-senang, apakah dengan mudah berpandukan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi, rupa Ya'juj dan Ma'juj ini nampak macam orang Cina, sepet dan sebagainya. Ah, Cina lah ni. Maka insyaAllah saya menerusi perbincangan-perbincangan seperti ini, diskusi-diskusi, insyaAllah kita dapat satu pencerahan yang mudah-mudahan kita kongsikan bersama guna untuk manfaat dalam dakwah kita, dalam memberitahu manusia innahul haq, sungguhnya Al-Quran itu benar, dan sungguhnya Al-Quran itu kita bawa ke mana sekalipun, kita baca dalam kapal terbang sekalipun ataupun kita baca dalam kapal selam, dia memberikan petunjuk kebenaran untuk seluruh manusia. Jadi insyaAllah kita mulakan Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa dipanggil Ya'juj dan Ma'juj? Adakah dia berbeza dengan kita, Ya'juj dan Ma'juj ni? Macam juga kita bincangkan tentang Dajjal. Dajjal ni manusia ke bukan manusia? Dia jin ke? Ternyata bila kita bincangkan, menunjukkan di situ bahawa Dajjal ni sebenarnya adalah manusia. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Fadilah tani azimatan. Itu dua fadilah. Dia disebut dua fadilah ni. Itu dua kumpulan manusia yang besar jumlah mereka. Ramai. Au sya'bani min bani Adam. Bila disebut sya'bun ni, maknanya bangsa. Maknanya sya'bushin, bangsa Cina. Min bani Adam. Mereka daripada keturunan bani Adam. Anak Adam. Kama ja'a fi dhalika al-hadithu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Manakala Al-Quran tidak menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj ni daripada keturunan Bani Adam. Dia tak sebut secara literal begitu. Tapi yang menyebutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas. Tak perlu kita persoalkan lagi adakah dia daripada kalangan jin. No, dia dari kalangan manusia. Kemudian ada sedikit nota di sini. Ada sedikit nota. Wa ma warada fi ba'd al-kutub min anna minhum al-qasir jiddan wa al-saghir wa minhum al-kabir wa minhum alladhi yaftarishu udhnan min udhnayhi wa yaltahiku bil-ukhra wa ma asbah dhalika fa kullu hadhihi la asla laha. Maksudnya apa? Iaitu apa yang kita dapatkan daripada sebahagian kitab-kitab, daripada buku-buku. Orang kalau menulis buku, kalau nak lebih lebih gempak lagi, nak lebih laris lagi, maka akan dimasukkan di situ fakta-fakta yang na'udzubillah min dalik. Kadang-kadang fakta itu dimasukkan dengan rasa tidak bertanggungjawab, dengan spekulasi dan sebagainya. Baik, begitu juga berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam sebahagian kitabnya ada menyebutkan saiz Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu kecil. Kecil macam mana? Macam orang bunian. Kita bunian, wallahu'ala. Tak tahu benarannya. Itu juga Ya'juj ni, Ya'juj dan Ma'juj ni digambarkan mereka ni terlalu kecil. Ada yang pendek sana, ada yang besar sana. Dan begitu juga ada yang menuliskan bahawa telinga Ya'juj dan Ma'juj ni dia lebar. Sampaikan telinga, katakan telinga sebelah kanan dia boleh boleh sampai ke sebelah kiri. Maknanya besarnya dan telinga rajah. Nampak macam lawak jenaka, tapi itu adalah sebahagian daripada fakta yang terdapat fakta penarang di sini di dalam beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana dalam nota yang lain disebutkan perkara-perkara seperti ini ada yang diambil daripada Israiliyat, iaitu cerita-cerita yang dibawakan oleh sebahagian pendeta Bani Israel. Sebab itu disebut Israeliyah. Ada unsur-unsur Israeliyah. Macam cerita bulan terbelah lah contohnya. Dalam cerita Israeliyah itu, menyatakan, kenapa disebut Israeliyah? Bukan ke waktu itu, kalangan bangsa Arab yang menengoknya. Tapi, dia ada manipulasi di situ. Sehingga mengelirukan. Sehingga dalam cerita bulan terbelah itu, kononnya bulan itu dipanggil oleh nanti dan bulan itu datang dan kemudian masuk ke dalam lengan jubah Nabi, masuk kedua-dualah bulan tadi dan keluar dari bahagian belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bila diteliti, itu merupakan satu dongengan yang tidak ada kebenarannya. Itu juga berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Apatah lagi Ya'juj dan Ma'juj ini cerita berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan Zulkarnain ini berlaku ribuan tahun sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut di sini wa innama hum min bani Adam wa ala tabi'ati bani Adam. Adapun yang sebenar-benarnya mereka ini adalah daripada zuriat keturunan Nabi Adam. Dalam satu hadis disebutkan pembahagian pembahagian berkenaan dengan bangsa manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam Syam dia daripada anak-anak Nabi Nuh. Syam bin Nuh, daripada Syam bin Nuh ni lahirnya bangsa Arab. Kemudian daripada Yafit, daripada keturunan Yafit ini lahirnya bangsa Turk disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Turk ni maknanya Turki atau Turk Lelistan? Dia Turk juga. Ternyata kalau di kalau boleh kita katakan satu kesimpulan daripada perbincangan, Nabi sebut Turk maknanya bangsa yang matanya sepet, macam orang sebelah timur lah, bangsa China, bangsa Korea, bangsa belah Tan. Baik. Wa'ala tabi'ati bani Adam, dan tabiat dia, kelainan dia macam macam manusia, macam bani Adam. Lakinnahum fi waqti dzulqarnain kanu qauman mufsidina fil ardh. Akan tetapi yang membezakan mereka dengan manusia lain, mereka ni kerjanya memang mufsidin. Sifat mereka itu mufsidin, iaitu sentiasa melakukan kerosakan, sentiasa melakukan kebinasaan, kejahatan. Dan sebab itu bila ada di kalangan manusia yang biasa ni melakukan kejahatan, kerosakan, mereka sebenarnya berperangai seperti wal'iyazubillah seperti Ya'juj dan Ma'juj. Fatalaba jiranuhum min dzulqarnain an yaj'ala bainahum wa bainahum sadda. Maka kerana kerosakan, kejahatan yang dahsyat yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, jiran mereka iaitu manusia yang tinggal berhampiran dengan dengan kabilah Ya'juj dan Ma'juj pada waktu itu, telah meminta daripada Zulqarnain untuk membina benteng hatta yamna'ahum min al-wusul ilaihim wa ifsadihim fi ardihim wa fa'ala dhalik. Sehingga dengan benteng itu dapat menghalang Ya'juj dan Ma'juj ini tadi daripada sampai pada mereka dan membuat kerosakan di bumi mereka, di tempat mereka. Wafa'ala dhalik, maka Zulqarnain pun melakukan yang demikian itu. Artinya Zulqarnain memenuhi permintaan sebagaimana yang diminta itu tadi. Baik, kita lihat daripada surah Al-Kahfi sebelum kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada hadis-hadisnya. Qala 'azza wa jalla fi qissat al-malik al-salih dzulqarnain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan pada kita berkenaan dengan kisah al-malik al-salih, seorang raja yang saleh yang namanya dzulqarnain. Kenapa disebut Zulqarnain? Ini ada banyak perbahasannya. Kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, dia ada banyak perbahasannya. Nanti insyaAllah kita simpulkan. Baik. Bermula daripada ayat 92 hingga ayat 97. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم. Kalau tuan-tuan ada mushaf sekarang ni, boleh tuan-tuan tengok di situ ayatnya. Saya tidak nak nak terjemahkan, nak perincikan baik ayat ya. Semua nak bincangkan berkenaan dengan Zulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Pertama kita lihat siapa Zulqarnain. Huwa malikun mu'minun salih. Dia seorang, bila sebut tadi, malik. Dia seorang raja, penguasa yang beriman dan dia salih. Walam yakun nabiyan ala al-qawli raja. Ada beberapa pandangan menyatakan dia nabi. As-sahih, atau yang rajin, yang lebih tepat menyebutkan bukanlah dia seorang nabi. Dia seorang manusia dan dia penguasa, dia raja dan dia seorang yang saleh. Summiya bi Dzulqarnain. Kenapa dinamakan Dzulqarnain? Yang membawa gelaran. Membawa gelaran Dzulqarnain li'annahu qad balagha al-masyariq wal-magharib min haitsu yatlu'u qarna asy-syaitani wa yaghrub. Nah, ini yang kita sebut sebagai kesimpulan. Kerana pendapat-pendapat ni banyak. Kenapa sebut Zulqarnain? Ada yang menyatakan dia pakai apa kita panggil mahkota kebesaran daripada tanduk. Tapi kesimpulan di sini dinamakan Zulqarnain kerana dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menjelajah ke seluruh pelosok bumi. Menjelajah ke seluruh dunia daripada tempat terbit matahari sehinggalah tempat terbenam matahari. Maknanya timur dan barat sudah dijelajahi, sudah didatangi. Dan itu baik. Kalau begitu apa kaitannya dengan qarnain, dua tanduk ni? Min haitsu yatlu'u qarna asy-syaitan wa yaghrub. Kerana syaitan ni dia berada di mana-mana, dan syaitan simbol ialah tanduk. Sebab itu na'udzubillah, kalau orang jahat sangat indah temukan duk ni na'udzubillah. Dan sebab itu kita tak setuju bila ada anak-anak muda kita pakai baju jersey jersey pasukan syaitan merah. Tak payah terjemah in English lah kan? Baju syaitan merah, kelak tu lah tu, kelak tu kan. Dan pada baju syaitan, kelab syaitan merah tu dia ada gambar syaitan. Jangan tanya saya pula betul ke itu gambar syaitan, wallahu alam. Tapi kerana pasukan itu sendiri dengan megahnya dipanggil sebagai syaitan merah, maka kita tidak bersetuju. Sama juga bila anak-anak muda kita dah sebut lah dulu, dia suka sangat dengan pasukan bola tu. Tapi pasukan bola tu dia punya apa, iklan penaja dia tu adalah kafir. Dan kita sesungguhnya sama sekali tidak bersetuju dengan perkara itu, kerana dia satu penajaan dan dia satu iklan. Jadi mudah-mudahan people in the know about it, insyaAllah. Jadi dia sebutkan itu kerana syaitan simbol tanduk. Dan syaitan ini muncul di timur dan di barat kerana Zulqarnain ini berkeupayaan dia menjelajahi timur dan barat, maka dipanggil Zulqarnain. Begitu, wallahu a'lam. wa huwa ghairul Iskandar al-Maqdun. Nah, ini penting supaya kita tidak keliru di antara Zulkarnain dengan Alexander the Great. Nah, ini pun sudah disebutkan Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, itu satu kitab sejarah dunia yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir, ada menyebutkan tentang perbezaan di antara Alexander the Great dengan Zulkarnain ini. Fa'inna al-Iskandar kana kafira. Kerana telah disepakati oleh para ilmuwan Islam, Alexander the Great itu kafir. Dia bukan seorang raja yang mukmin yang saleh. Manakala Zulkarnain ini seorang raja yang beriman yang saleh. Yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini adalah yang the first one Zulkarnain, not the second one, not Alexander the Great. Kerana yang itu Makedonia. Wa zamanuhu muta'akhirun 'an Zulkarnain. Dan disebutkan lagi di sini zaman atau masa Alexander the Great ni dia adalah selepas diperkirakan di sini selepas 2000 tahun kemunculan Zulkarnain, kemudian barulah masa Alexander the Great. Wallahu a'lam. Ini sebagai satu kesimpulan daripada perbincangan. Itu disebutkan berkenaan dengan cerita-cerita seperti ini, hujung dia wallahu a'lam. Ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Macam kita lah, kita kena pelancong satu dunia, menyatakan tarikh lahir Nabi Isa 25 Disember. Walhal bila dikaji, diteliti, ternyata dia bukan 25 Disember. 25 Disember itu diambil daripada tarikh perayaan Dewa Matahari, Amun Ra, dalam zaman tamadun Mesir Purba. 25 Disember datang Roman, dia ambil tarikh itu dan dia mendakwa tarikh itulah tarikh kelahiran Nabi Isa. Yang tepatnya wallahu a'lam. Kerana ada orang memprediksi, dia kata bukan, itu tanggal 17 Juli. Itu saya bacalah dalam satu kajian yang dibuat oleh beberapa ilmuwan dari Indonesia. Dia bukan 25 Disember pak, tapi 17 Juli, Julai lah. Wallahu a'lam. Yang itu pun menjadi satu perbahasan. Yang penting kalau tarikh Nabi Isa pun, tarikh kelahiran Nabi Isa pun diperselisihkan, apatah lagi yang melibatkan cerita tarikh yang tepat, tarikh sebenar berkenaan dengan peristiwa yang berlaku ribuan tahun sebelum itu, termasuklah yang berkenaan dengan Zulkarnain ini tadi. وقد ذكر الله قصته في سورة الكهف. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Zulkarnain dalam surah Al-Kahf. Bukan saja yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, begitu juga yang berkenaan dengan yang lain. Wa annahu tafa al-ard, dan sungguhnya dia tafa. Tafa ini maknanya tawaf. Maknanya dia mengelilingi dunia. Masya-Allah. Kalau orang kata Christopher Columbus, satu lagi Ferdinand di Magellan dan lain-lain nama yang disebutkan dalam dalam catatan sejarah, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberitahu berkenaan dengan penjelajahan dunia ini sudah dilakukan seawal zaman Zulkarnain, di mana disebutkan di sini qafal ard, dia telah mengelilingi dunia. وسنقف هنا مع الآيات المتعلقة بقصته مع يأجوج والمأجوج. Jadi disebut di sini bukanlah perbincangan kita khusus berkenaan dengan Zulkarnain, tapi berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, dalam ayat tadi disebutkan summa atba'a sababa, lepas daripada beberapa peristiwa, maka Allah menyatakan pula tentang bagaimana Zulkarnain menjumpai tempat Ya'juj dan Ma'juj. Di mana Ya'juj dan Ma'juj tu? Ni satelit Imasat tak boleh nampak di mana Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Imasat kata hempas di lautan ini. Ini bukan nak apa, condemn atau memperlekeh ni. Habis macam mana? Kau canggih lah ni. satelit sahaja, radar, kemudian sebagai peralatan tak jumpa di atas muka bumi, bukan dia masuk dalam black hole dan sebagainya. Kena kena tanya untuk bomo juga ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya datang ni bukan nak mengata Tok Bomo, kerana Tok Bomo tu pun geng 08 juga. Apa ni geng 08 ni? Maksudnya orang Perak, teman ni orang Perak, yeah. IC tu tengah-tengah tu 08 72124 085315. Cuba tanya tengok IC Tok Bomo, sama 08 tengah-tengah. Jadi bukan nak campaign pasal Perak lah, tidak. Tapi kita dalam zaman teknologi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut ini bercakap tentang teknologi. Walaupun saya bukan salah seorang daripada teknokrat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas dalam surah Fussilat agar kita betul-betul memanfaatkan ilmu, pengetahuan, informasi, teknologi, dan kemampuan menguasai apa yang telah pun dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah dalam surah Fussilat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Shadaqallahu al-'azim. Hari ini kalau dibincangkan, yang bawa ke UNESCO ayat ini, ataupun bawa ke United Nations, dan mukaddimah ucapan seorang cendekiawan Muslim di persidangan-persidangan bertaraf dunia seperti ini, dia akan membuka dan akan menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Apa sebenarnya Allah sampaikan di ayat ini tadi? Sanurihim, maknanya kata Allah akan kami tunjukkan, kami akan tunjukkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi, not yet, belum lagi menunjukkan apa yang hendak ditunjukkan, tapi kata Allah, sanurihim, we will show you, we will show them, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Who's them? In this ayat, itu pada manusia. Ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda bahawa kami maha berkuasa, tanda bahawa apa yang kami nyatakan, perkara yang akan berlaku in the future, akan kami buktikan bahawa apa yang kami nyatakan dalam Al-Quran itu benar. Fil afaq, di mana Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, nak buktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu the great, the provider and the sustainer of the world. Fil afaq, di segenap penjuru alam semesta ini. Itulah kalau kita lihat dengan Allah memberikan kepandaian, orang berapa dalam lautan Hindi itu, kalau diselam dengan kapal selam, masih lagi dapat berhubung dengan satelit. Jadi kepandaian itu dapat daripada siapa? Adalah dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan manusia meneliti dan mengkaji ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusihim, dan begitu juga pada diri-diri mereka, sehingga orang boleh mengkaji tentang penyakit apa yang terdapat pada tubuh badan manusia, bagaimana melakukan pembedahan, bagaimana memindahkan jantung, bagaimana memindahkan organ, yang kemudiannya dia menuntut kepada perbahasan tiap berkenaan dengan hukum hakam baru berkenaan dengan pemindahan organ-organ. Kalau dulu pemindahan organ haram, dan kemudian hukum hakam tadi berubah, berbeza dengan apa yang telah pun diputuskan dahulu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, wa fi anfusihim, pada diri mereka, hendaklah mereka mengambil pengajaran daripada apa yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, hasil kajian penelitian mereka. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Maknanya kata Allah, belum cukupkah bahawa Tuhanmu itu tadi bersaksi bahawa segala apa yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, ya, dan bahawa sungguhnya Al-Quran itu benar. Tapi mengapa kita kembali kepada khurafat? Mengapa seolah-olah kita menidakkan teknologi? Kalaupun kita kata kami tidak menafikan kekuasaan Allah, kami cuma berikhtiar, berusaha. Berikhtiar dan berusaha, ya, tidak bermakna sehingga kita menjerumuskan diri kita ke dalam perkara-perkara khurafat. Ya, na'udzubillah. Kembali kepada persoalan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini tadi. Tak boleh jadi kesan daripada satelit, radar, di mana tempat sebenarnya. Baik. Sambungan daripada ayat tadi, hatta idza balagha baina as-saddain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan saddain. Bincangan ini insya-Allah terbahagikan pada dua bahagian, ya, macam perbincangan berkenaan dengan Nabi Isa. Maksudnya kalau tak ada hari ini, insya-Allah sambung pada pertemuan akan datang. Bagi kita wawalah. Tidak nanti perbincangan kita dianggap sebagai tergantung. Kerana tak habis. Baik. Jadi disebut saddain. Sehinggalah Zulqarnain ini sampai di saddain. Apa maksud saddain di sini? Ay hatta illa wasala bijunudihi ila mintaqatin baina jabalaini azimaini. Sehinggalah, ya, Zulqarnain dan tenteranya sampai di satu kawasan di antara dua gunung. Jabalu. Di antara dua gunung, dua gunung yang besar. Di mana dua gunung ini tadi? Pengarang dia mengambil pandangan, wallahualam, ini hasil daripada kajian. Pengarang ini bernama Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arif, salah seorang daripada profesor di sebuah universiti di Saudi Arabia. Baik. Jadi dia kata dia mengambil pandangan bahawa kawasan ni, dua gunung yang besar ni tadi, di munqati'i ardi turk mimma yali Armenia wa Azerbaijan. Dia mengambil pandangan yang ini. Saya sebutkan ini maknanya kalau tuan dan perempuan nanti terjumpa dengan fakta lain atau penjelasan yang lain yang bukan tempat ni, jangan kata yang ini salah atau yang itu salah. So kita kata itu merupakan hasil kajian dan hasil penelitian serta pandangan yang kemudiannya disimpulkan. Jadi pengarang di sini dia ambil pandangan yang menyatakan kawasan ini, dia di kawasan Azerbaijan, yang berhampiran dengan Armenia, yang juga berhampiran dengan Iran kawasan. So itu dia tunjuk sini. Ditunjuk sekali dengan peta sekali lah, peta kecil, simple. Ini kamera boleh nampak lah ni. Ditunjuk kawasan itu. Adakah benar-benar tepat di situ? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan saddain. Baik. Yang dikatakan saddain di sini, hatta idza balagha baina saddain. Asal maksud saddu ni maknanya benteng atau empangan. Jadi maksud sedaini di sini huma jabalan, ialah kedua-duanya itu dua gunung tadi yang besar. Bainahuma sagratun yakhruju minha Ya'juj wa Ma'juj ala bilad at-Turk. Di antara kedua-dua gunung ini ada laluan yang mana yang dibuat benteng oleh Zulqarnain ialah laluan ini tadi, iaitu laluan yang digunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar sehingga melakukan perosakan. Faya'ifuna fiha fasadan wa yuhlikuna al-harba wa an-nasr. Ya'juj dan Ma'juj ini bila dia keluar, dia bukan saja merosakkan persekitaran, merosakkan muka bumi, tapi dia juga merosakkan manusia lah. Sekali. Baik. Fa'indama ra'at Turk fi Zulqarnain quwwah. Bila bangsa Turk ini tadi mendapati bahawa Zulqarnain ini memiliki kekuatan yang pada mereka nampak ni luar biasa, berbeza dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Wa tawassamu fihi al-qudrah was-salah. Dan terhimpun pada Zulqarnain ini kekuatan dan salih. dan sifat-sifat kebaikan. Aradu alaihi an yuqima lahum shaddan fi wajhi Ya'juj wa Ma'juj alladhina yuhajimunahum min dhalika al-mamar. Mamar, mamar ni maknanya laluan tadilah. Maka Ya'juj dan Ma'juj ni minta kepada Zulqarnain dengan jasa baik, dengan jasa baik beliau, agar beliau membuat satu halangan yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada datang kepada mereka. وذلك مقابل مال يجمعونه ويعطونه له جزاء عمله. Dan yang demikian itu maksudnya permintaan tadi diminta oleh bangsa Turki kepada Zulqarnain ini tadi, dia ada balasannya. Balasannya kata mereka, tak apa, kami himpunkan seluruh harta benda kami dan kami berikan kepada kepadamu wahai sang raja. Tapi apa jawapan Zulqarnain? Apa reaksi Zulqarnain? Lakinna Zulqarnain al-malikul salih tatawwa'a bi'iqamati syaddi biduni mal. Kata tetapi Zulqarnain ini, kerana dia seorang raja yang salih, dia tatawwa', dia dengan sendirinya tanpa minta balasan, dia dengan rela hati, boleh diterjemahkan begitulah tatawwa'. Dia dengan rela hati untuk membina apa yang dipanggil sebagai sanad atau benteng, tanpa dia meminta balasan. Kenapa? Kenapa yang dijawab oleh Zulqarnain, apa dia? Qala ma makkani fihi rabbi khair. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku itu adalah lebih baik daripada ganjaran yang hendak kalian beri. Maknanya bagaimana ucapan Sulaiman alaihi salatu wassalam bila Balqis yang pada awalnya cuba untuk menyogok Sulaiman dengan hadiah pemberian dan sebagainya, maka jawapan yang sama daripada Sulaiman itu, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik daripada apa yang diberikan. Baik, kemudian berlakulah kronologi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap benteng itu tadi, yang mana dia merupakan campuran besi dan tembaga, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga apa yang dinyatakan oleh Allah azza wa jalla tentang kekukuhan tembok atau benteng itu tadi sehingga ribuan tahun lamanya dia bertahan, sehinggalah tiba masanya yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal, berjaya Ya'juj dan Ma'juj ini tadi mengorek, meruntuhkan benteng itu tadi dan keluar untuk melakukan kebinasaan. Baik, lanjutan daripada perbincangan ialah pada perenggan seterusnya, man Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Tadi kan kita sebutkan bahkan ada beberapa persoalan yang akhirnya menjadi satu tuduhan. Ish, nampak ni macam orang Cina lah ni Ya'juj dan Ma'juj ni. Baik. Qila Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyan mislu Talut wa Jalut. Dikatakan panggilan Ya'juj dan Ma'juj ni dia merupakan ismani a'jamiyan. Isim ajam. Apa maksud isim ajam? Iaitu suatu kata nama yang tidak ada dasar, yang tak ada kata dasar dalam bahasa Arab. Macam Talut dan Jalut. Nak dikaji apa maksud Talut dan Jalut? Tengok-tengok tak ada. Tak ada dalam bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab. Sebab itu dia panggil ajam. Macam kita ni ajam lah. Nama kita kalau tidak ada bunyi Arab. Katalah nama apa hubung. Yuk. Lok. Cari dalam bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arab. Mana yang jumpa yuk? Contoh. Jangan marah pula kalau ada orang nama yuk. Tak. Tapi nak beritahu itu salah satu daripada contoh yang disebut sebagai isim ajam. Yang tak ada asal usulnya dalam bahasa Arab. Itu juga nama kalau katakan Robert. Tanya kita, apa maksud Robert dalam bahasa Arab? Tu dia, mana-mana cari Robert. Baik. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, waqila ya'juj wa ma'juj mushtaqun min qawlihim ajjatin nar. Pandangan yang kedua pula menyatakan, no, ada. Ada asal usul daripada perkataan ya'juj dan ma'juj, iaitu daripada daripada kata perbuatan ajjah. Ajjatin nar. Bila disebut ajjatin nar ni menyala api itu. Idzal tahabat, apabila dia dia bernyala dengan marak dan membakar, menghanguskan. Zalika annahum ummatun khabithah tahruqu wa tudammiru fil ard. Tahruqu wa tudammiru fil ard. Ya. Pandangan yang kedua dia menyatakan, kenapa dikaitkan dengan api yang menghanguskan, membakar, bernyala dengan marak? Kerana mereka ini merupakan satu kaum, satu umat yang mereka ini khabithah, jahat. Penuh dengan kejahatan kehidupan mereka, merosakkan dan membinasakan, rosak dan membinasa di muka bumi. Sebab itu dipanggil Ya'juj dan Ma'juj, daripada kata dasar yang sama, iaitu ajjah. Baik, pandangan yang ketiga menyatakan mushtaqun minal ma'il ujaj wa huwa syadidul muluh. Yang pandangan yang ketiga ni dia kata diambil daripada perkataan ujaj. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan perbezaan di antara air-air di lautan. Ada satu tempat tu air dia tu albun furat. Iaitu dia lazat dan bersih. Dia tak rasa masuk. Wa hadha milkun ujaj. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan tanda kekuasaan dia. Tanda dia sebut di segenap penjuru. Bahkan di lautan pun Allah tunjukkan ada barrier between two seas yang telah pun kita bincangkan dulu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah tunjuk, oh yang ini kata Allah milkul ujaj, yang ini bersangatanlah mesinnya. Siapa mampu nak minum air lautan yang bersangatan mesin? Jadi ada pandangan daripada para ulama menyatakan perkataan Ya'juj dan Ma'juj itu diambil daripada kata-kata ajar, ujar, iaitu yang syadidul muluha, maksudnya bersangatan masin. Jadi apa kaitannya dengan bersangatan masin dengan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Kerana mereka ini bersangatan dari segi melakukan perosakan dan kejahatan. Yang keempat, minal ajji. Minal ajji, iaitu perkataan atau kata nama ajji yang membawa maksud wahuwa syiddatul ajli warraqdi, iaitu ajli maksudnya dia bersangatan dari segi permusuhan dia, dia tak tanggung-tanggung dari segi permusuhannya dengan manusia. Dia memang melakukan permusuhan yang bersangatan. Sebab itu dulu orang menyatakan tentera dari Mongol, Tatar, Hulagu, atau sebelumnya datuknya Genghis Khan yang melakukan kerosakan, yang melakukan kebinasaan sehingga hancur peteraya Baghdad pada ketika itu, oh inilah bangsa, inilah Ya'juj dan Ma'juj. Apakah dakwaan itu benar? Dan ada lagi yang menyatakan bahawa disebutkan benteng ni tadi, sajdi tadi, mereka mengaitkannya dengan apa? Iaitu dengan tembok besar Cina. Jadi secara kesimpulan kita katakan beberapa dakwaan ini tidak ada tidak ada asasnya. Sama berkenaan dengan tembok besar Cina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas baina saddain, di antara dua gunung, manakala tembok besar Cina tu tengok sepanjang-panjang tu dia tembok besar Cina dan dia dia dirikan di atas puncak gunung kan. Saya tak boleh nak explain sebab saya tak nak pergi Cina. Siapa yang nak pergi Cina dah naik dah melawat, itu lebih better in terms of explanation. Cuma ada, saya sebutkan ni, ada orang membandingkan, oh kalau itu dia tembok besar Cina, ternyata itu satu dakwaan yang tidak berasas. Itu juga berkenaan dengan dengan bangsa yang dikhususkan di sini. Nanti insyaAllah kita lihat penjelasannya. Baik. Perenggan seterusnya dia sebut di sini soalan. Ada dua soalan. Madinu Ya'juj wa Ma'juj. Apa agama Ya'juj dan Ma'juj ni? Apa agama mereka? Buddha ke? Kristian ke? Hindu ke? Animism ke? Atau agama apa? Wahal balagathum risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada mereka? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'ats rasula. Kami tidak akan mengazab, menurunkan azab kepada mana-mana bangsa, mana-mana kaum hatta nab'ats rasula. Sehinggalah kami mengutuskan rasul pada mereka. Baik. والذي رجحه الحافظ ابن حجر يعني اللي يعمل لي pada pandangan الحافظ ابن حجر قلنا انهم قبيلتان من ولد يافث بن نوح dalam kitab Fath al-Bari iaitu syarah bagi Sahih al-Bukhari yang dikarang oleh al-Imam Ibn Hajar al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dia menyatakan tadi kita dah sebut kedua-dua kabilah ini tadi kumpulan manusia iaitu Ya'juj dan Ma'juj ini tadi berasal daripada keturunan Yafith bin Nuh. Itu salah seorang daripada anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fahuma min waladi Adam wa Hawa wa yadullu alaihi ma ja'a an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebenarnya hadis ini dan juga Imam At-Tirmidzi dan standard hadis ini hasan sahih. Jadi sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, hadisnya agak panjang saya cuba baca dan saya cuba simpulkan, insyaallah dia menjadi simpulan pada perbincangan pada bahagian pertama berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Belum kita insyaAllah nanti dipermudahkan, dipanjangkan usia kita, kita komplitkan pada pada bahagian yang kedua insyaAllah. Baik, jadi Imran bin Husain meriwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'd al-asfar dalam beberapa permusafirannya jika Nabi bermusafir fatafawata baina ashabihi syiar faraf'a bihatain al-ayatain shawt. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasalah dalam kafilah tu kadang-kadang ada yang berjalan dulu ke depan, ada yang lambat ke belakang. Jadi apa sebenarnya kata Imran bin Husain? Satu ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan Nabi ketika dalam permusafiran ni Nabi akan membaca Al-Quran. Dia tidak maknanya membiarkan waktu berlalu dan sepatutnya begitulah keadaan kita. Kita bawa mushaf ke mana-mana dalam permusyawaratan kita. Kalau kita tidak memandu, kalau kita jadi penumpang, maka kita bukalah mushaf itu tadi dan kita baca ayat Al-Quran ittiba atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai pada ayat dari surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kalau kita tengok ayat ni tak ada kaitan pun dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kenapa penceritaannya berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم meninggikan suaranya pada ayat. Kenapa? Itu merupakan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya meminta sahabatnya kalau yang terlambat belakang tu bersegera. Kalau yang dahulu ke depan mana agar patah balik dan datang kepada ini. Nah, itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat supaya para sahabatnya berhimpun datang menghampirinya. Nah, ayat tadi wahai manusia, takutlah kalian pada Tuhan. Sungguhnya kegoncangan kiamat itu adalah syai'un nazir, sesuatu yang sangat hebat, sangat dahsyat. Pada hari kalian lihat wanita yang menyusukan anaknya terlepas daripada memegang anak susuannya itu tadi kerana terkejut dengan kedatangan kiamat. Dan wanita yang sedang mengandung akan watabahu, akan beranak, gitulah maaf cakap, akan terberanak pada ketika itu juga kerana kejutan kedatangan kiamat itu tadi. Dan kamu lihat manusia itu mabuk, tapi mereka itu tidaklah mabuk, tetapi azab Allah itu bersangatan pedih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut azab Allah syadid? Selepas daripada Allah ceritakan kronologi dia, wanita yang sedang mengandung akan melahirkan anak, kemudian yang sedang menyusukan terlepas kerana sudah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman sebelum datangnya kiamat, berlakunya peristiwa al-qari'ah tadi, al-zalzalah tadi. Sekalian sekalian mereka yang beriman akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah azza wajal. Yang tinggal pada ketika itu adalah di kalangan mereka yang tidak beriman dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu akhir ayat ini berbunyi azab Allah syadid, azab Allah itu bersangatan pedih. Baik. Falamma sami'a ashabahu bidzalika hasu al-matya wa 'arafu annahu 'inda qawlin yaqul. Jadi taulah sahabat bila Nabi tinggikan suara pada dua ayat ini tadi, Nabi meminta agar mereka datang berhimpun. Ada tazkirah penting yang nak disampaikan. Baik. Falamma ta'ashshabu hawlahu qala. Apabila semua ta'ashshabu ni maknanya ijtama', berhimpunlah dekat dengan Nabi, maka Nabi pun memulakan bicaranya. Atadruna ay yawmin dha? Tahukah kalian hari apakah itu? Yawma tadi, pada ayat kedua, yawma tarawnaha tadi. Zaka yawmun yunadi Adam fayunadihi Rabbuh, fayunadihi Rabbuhu tabaraka wa ta'ala ya Adam. Pada hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menceritakan bagaimana hari itu Nabi Adam dipanggil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu tugas. Apa tugasnya? Ya Adam ib'ats ba'san ila an-nar. Wahai Adam, himpunkan kumpulan yang nak dicampakkan ke dalam neraka. Wal a'yadu billah. Fa yaqulu ya Rabb, wama ba'atsun nar. Lalu Adam bertanya, minta penjelasan, ya Allah, macam mana nak, ataupun siapa yang sebenarnya nak dicampakkan ke dalam neraka? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'ina fin nar wa wahidun fil jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunannya kepada kita. Jadi disebut di sini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini tadi, merupakan firmannya kepada Adam. Dia kata pada setiap ribu tu 999, ini jelas tu 999. 999 masuk neraka, satu masuk syurga. Qala Imran, maka Imran pun meriwayatkan reaksi para sahabat ketika itu. Fa'amlasa ashab hatta ma'audahu lidahik. Para sahabat semuanya kecut, pucat muka mereka bila mendapat kekhabaran itu tadi. Macam mana bila mereka diberitakan berkenaan dengan ciri-ciri munafik, mereka jadi bimbang dan ragu kalau mereka terbuat perangai yang munafik ini tadi. Begitulah reaksi para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa Taala dalam dalam firman-Nya kepada Adam tadi kata selatukum tuskulam. Sahabat semua pucat mesti pada ketika itu. Kata Imran bin Husain. Falamma ra'a dhalika qala bila Nabi tengok keadaan itu i'mal wa abshir. Fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi innakum lama'a khaliqatayn ma kanata ma'a shay'in qattu illa kasrata. Kata Nabi, beramallah wa abshiru dan terimalah berita gembira. Artinya ya, kalau kita tamassuk bid-din, kalau kita berpegang betul-betul pada agama, kita takkan termasuk dalam 999 daripada 1000 itu. Itu maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana datang seramai-ramai ini? Nabi nak beritahu demi Allah yang jiwaku di tangan. Innakum lama'a khaliqatayn. Sungguhnya kalian sebenarnya nanti terhimpun pada dua, bersama dengan dua kabilah ini, dua kejadian yang mana mereka ni terlalu ramai. Illa sakrata, mereka memang ramai dan zuriat keturunan keturunan mereka ni memang seramai-ramainya. Siapakah mereka itu? Ya'juj wa Ma'juj wa man halaka min bani Adam wa bani Idris. Jadi Nabi sebut di sini Ya'juj dan Ma'juj ni memang seramai-ramai manusia, seramai-ramai keturunan. Kalau itu bukan Cina lah. Sebab Cina dia ada apa? Apa dia panggil tu? Apa? Yang sekat, yang bagi, yang bagi beranak tu. Apa, lupa dah dia punya nama tu. Dia tak, jangan kalau nak ada anak seorang ke dua orang, itu yang saya tahulah berkenaan dengan dengan undang-undang di China. Kalau lebih daripada itu kena kena denda. Begitu juga dulu katanya Singapura. Siapa Singaporean sini? Correct me if I'm wrong. Pun begitu juga. Sekarang ni baru bila dia risau tengok Singaporean tak ramai, baru dia ni balik, tukar balik daftar. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni memang seramai-ramainya. Saya nak bagi tahu saja bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni bukanlah orang Cina, bukanlah orang Beijing, orang orang tu lah. Bukan. Dia memang bangsa yang memang terhalang daripada daripada keluar bercampur gaul dengan kita manusia biasa ni kerana benteng yang telah pun dibina oleh Zulkarnain dengan keizinan dan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Dan begitu juga yang ramai 199 dari termasuk daripada kalangan mereka yang kufur dari kalangan Bani Adam dan begitu juga Bani Iblis. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nabi juga ada menyebutkan i'malu wa abshiru fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi ma antum fil nasi illa kashamati fi jamlil ba'ir aw ar-raqmati fi dhira'id dabba. Di sini ada tunjuk. Sini. Ni anak dia masa saya baca buku ni dia kata ni gambar apa ni ayah? Nak terang gambar susah. Kan anak boleh jahat. Tapi kita explain jugalah. Ini gambar kaki unta. Apa ada kaki unta ni? Kaki unta ni dia ada cap dia. Iaitu cap sebagai tanda. Ini nombor berapa daripada anda mana dia cap kat situ. Untuk sebagai sebagai tanda. Di apa sebenarnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut ketika hayatnya beramallah dan bergembiralah. Sesungguhnya kalian ini bila dihimpunkan di kalangan manusia, kalian ini seolah-olahnya seperti satu tumpuk atau satu tanda kata Nabi. Sebab itu dia dia bawa gambar unta kena cap ni. Iaitu untuk sebagai itulah perbandingan. Ada gambar dan ada hadis dia ni. Iaitu kata Nabi seolah-olahnya kalian ni macam satu tanda pada unta yang besar. Begitulah keadaan dan jumlah kalian berbanding dengan dengan orang lain. Oh, kalau kita kata sekarang 1.6 billion Muslim. Is it correct? Kita kata begitu. Tapi Nabi SAW nak menyebutkan sebenarnya jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini terlalu ramai, terlalu besar jumlah mereka bila mereka keluar mereka akan melakukan kefasadan, mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi. Dan apa kaitannya dengan i'jazul ilmi dalam kehidupan kita masa sekarang? Macam juga bila kita berbincang berkenaan dengan Dajjal, besok buat Bermuda Triangle, sekarang ada baru pula Diego Garcia. Itu Dajjal ada di Diego Garcia kan? Itu MH370 mampir di situ kan? Wallahu a'lam. Ini semua dia berhajat kepada kajian dan perbincangan. Tapi nak sebutkan di sini, insyaAllah nanti kita sambung perbincangan kita. Nabi ada menyebutkan rupa paras. Rupa paras Ya'juj dan Ma'juj. Tanpa perlu kita menuduh. Tengok belah jiran kita, muka hang. Jangan kata begitu. Sebab dia Nabi sebut. InsyaAllah nanti kita bincangkan. Jadi mudah-mudahan pada perbincangan bahagian pertama ni, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam biasa, bayar upah bukan pada saya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi minta? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi sampaikan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan gunanya kalau dari segi perbincangan mukjizat ilmiah, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa yang berlaku ribuan tahun yang silam dan akan berlaku di masa hadapan, berdasarkan penjelasan Nabi bahawa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj satu kepastian yang mesti diyakini, diimani oleh kita semua sebagai salah satu daripada tanda berakhirnya dunia ini atau tanda kedatangan kiamat. Jadi sehingga insyaAllah berjumpa pada pertemuan akan datang. Mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan kasar bahasa. Aku qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.